إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca penjelasan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-46 dan 47 yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Kemudian dari hadis yang berikutnya dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin. Dua hadis ini saling berkaitan, oleh karena itu penjelasannya disatukan oleh beliau rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang telah lalu kita juga sudah membaca satu fakrah atau dua fakrah ya. Satu fakrah dari penjelasan hadis-hadis ini yang merupakan penjelasan dari hadis al-hiqul fara'id bi ahliha, berikanlah harta warisan itu kepada orang yang berhaknya, kepada ahlinya. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Kalau masih tersisa maka diprioritaskan kepada laki-laki. Nah, rajulin dzakar. Baik. Ikhatibillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita baca bahwa hadis ini berkenaan dengan al-ashabat. Nah, orang-orang yang mendapatkan ashabah di samping ahli furu', orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu dalam warisan. Nah, itu lebih dulu harus diberikan. Nah, sebagaimana dalam hadisnya. Ini penjelasan yang sudah kita baca kemarin. Al-hiqu al-fara'id bi ahliha. Ya. Ahlul furud itu harus didahulukan. Fama baqiya, kalau masih tersisa, maka itulah yang disebut diberikan kepada al-ashabah, orang-orang yang mendapatkan sisa. Baik. Kemudian pada kesempatan yang telah lalu, furud muqaddarah sudah kita ketahui pada kesempatan yang telah lalu. Kita singkat dengan sebuah kalimat. Siapa masih ingat? Nah, coba. Kalimatnya gimana? Furud al-muqaddarah. Bilangan-bilangannya masih ingat? Pagi. Nih, berikutnya kakaknya masih ingat? Lupa. Fitwan. Terus. Terus. Baru tiga. Sebelumnya dulu. Bisa? Sampingnya. Sampingnya lagi. Ibrahim. Sebaiknya dihafal. Ya, gampang ini. Tadi sudah disebutkan barakallahu fi nisfun wa nisfuhu wa nisfu nisfihi wa thuluthani wa nisfuhuma wa nisfu nisfihima. Ya. Setengah, setengah dari setengah, dan setengah lagi dari setengah itu. Berarti setengah, seperempat, dan seperdelapan. Kemudian dua per tiga. Setengah dari dua per tiga dan setengah dari itu. Berarti dua per tiga, satu per tiga, dan satu per enam. Ya. Jadi dalam faraid hitungannya itu saja. Ya, dalam ilmu faraid. Tinggal nanti kita mengetahui siapa ashab al-furu, dan orang-orang yang berhak mendapatkan angka-angka tadi, siapa saja. Maka yang tidak disebutkan itu adalah ashabah. Disebut ahli waris tapi bukan ashab al-furud, maka itu ashabah. Nah. Dan ada sebagian ahli waris yang mendapatkan furud muqaddarah tapi dia plus mendapatkan ashabah juga. Nah, ini harus pembahasannya khusus dalam ilmu faraid. Nah, dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Nah, insyaallah nanti kita akan singgung juga nah, dalam penjelasan di sini. Baik. Kemarin kita sudah lewat bahwa orang-orang yang mendapatkan ashabah yaitu dari kalangan ya furu adz-dzukur atau disebut bunuwah, dari kalangan anak. Nah, anak laki-laki. Kemudian disebut juga oleh Syekh di sini wal usul adz-dzukur. Ya, dari kalangan al-ubuwah, bapak. Nah. Wal furu usul adz-dzukur. Dan dari kalangan asal cabang asalnya laki-laki yaitu saudara. Ya. Ukhuwah dari kalangan saudara. Nah, juga umumah dari kalangan paman. Wal wala. Nah, dan dari kalangan wala. Nah. Baik, itu terakhir yang kita sebutkan. Ikhatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan fayuqaddimu min hadhihi al-jihati idza ijtama'a 'asiban fa akthar aqrabu al-aqrabu jihatan. Maka tadi yang mendapatkan ashabah kalau ya dari arah yang sudah tadi disebutkan, ada orang meninggal, ternyata ada anak, ya. Baik, kemudian ada paman misalkan. Ya, pamannya ada, anaknya ada. Dari orang yang meninggal itu. Nah, maka didahulukan untuk mendapatkan sisanya adalah al-aqrab jihatan, yang lebih dekat, ya, dari sisi si mayit itu. Makanya susunannya tadi al-furu adzukur, itu yang paling dekat, kemudian baru al-usul adzukur, ya, kemudian al-furu al-usul adzukur, kemudian al-wala. Nah, empat ini, nah, itu urutan, ya. Kalau ada sisa, ada ini dan ini, misalkan ada A dan B, ada B dan C, maka yang didahulukan mana yang lebih dulu tadi disebutkan, karena keduanya dalam bagian ashabah. Baik, maka sebagaimana hadis di sini sebutkan fali aula rajulin, ya, dzakar. Nah, fali aula rajulin dzakar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ke-46. Ya. Qala rahimahullah, fa in kanu fi jihatin wahidatin quddima al-aqrabu manzilatan. Kalau ternyata dalam satu sisi, dalam satu jihad tadi, ya, ada banyak, maka quddima al-aqrab manzilatan, lebih didahulukan mana yang, ya, lebih tinggi derajatnya. Tadi al-furu adzukur contohnya. Ya. Furu adzukur itu anak dan ke bawahnya. Anak, cucu, siapa lagi? Cicit. Ya. Dan seterusnya. Anaknya anak, anaknya anak lagi kalau masih ada. Ya. Nah. Dari orang yang meninggal, ya. Dari orang yang meninggalnya. Nah, kalau masih ada itu, anak, cucu, disebutkan oleh Syekh, fayuqaddimul ibnu ala benil ibni. Lebih didahulukan mendapatkan sisa anaknya, kalau memang masih ada atau sudah ada cucunya, ya. Nah, cucu dari anak laki-laki. Masih ada anak dari si mayit itu, maka didahulukan anaknya yang mendapatkan sisanya. Ini sesuai dengan hadis ini. Nah, fali aula rajulin dzakar. Yang diutamakan mana dulu? Kalau dari satu sisi, ya, tadi dari sisi jihad, dari satu sisi semuanya ada, maka yang didahulukan adalah furu dzukur. Nah, urutannya seperti tadi, empat. Kalau, ya, dari satu sisi ternyata banyak, ada anak, ada cucu, ada cicit, maka yang didahulukan yang paling tinggi manzilahnya, ya, yang paling tinggi manzilahnya, yaitu anaknya. Nah, begitupun yang sisanya. Qala rahimahullah, ya, wal ammu masalan ala benil ammi. Contohnya paman. Paman dapat warisan. Anak paman juga dapat warisan. Tapi ketika orang yang meninggal, pamannya ada, anak pamannya ada, maka yang lebih didahulukan mendapat waris siapa? Pamannya itu. Nah, kenapa? Lebih tinggi manzilahnya daripada anaknya. Baik. Fa in kanu fi manzilatin wahidatin. Kalau memang dalam satu manzilah, ya, banyak orangnya, tumayyizu ahaduhum biquwatil qarabah, maka dibedakan, ya, Dari semuanya itu siapa yang paling dekat kekerabatannya. Wala yatasawwaru dzalika illa fi furu'il usul. Tapi ini hanya berlaku kepada furu' usul. Furu' usul az-zukur. Ya. Furu' usul az-zukur ini berlaku untuk furu' usul az-zukur. Nah, ada apa? Dibedakan antara kedekatan, ya, kekuatan, kekerabatannya. Beliau mencontohkan di sini, kal ikhwah wal a'mam mutlaqan, seperti saudara dan paman secara mutlak ini ya. Wa bainihim, dan di antara mereka quddima al aqwa, maka didahulukan yang lebih kuat. Siapa yang didahulukan lebih kuat? Memang paman ada apanya sih? Paman itu banyak. Ada paman saudara ya. Saudaranya si Majid itu, ada saudara seibu, ada saudara sebapa, paman sebapa, paman se nah gitu. Ya. Taib. Seibu atau seibu sebapa. Nah, maka quddimal aqwa itu lebih didahulukan yang paling kuatnya. Yang paling kuat kekerabatan dengan si mayit, wahuwa asyaqiq, yaitu yang seibu sebapa. Alalladzi lil abi, alalladzi li abin, daripada ada ya yang sebapaknya saja. Ya. Baik. Ada saudaranya, tapi ini saudara seibu sebapa, yang ini saudara sebapa saja. Ada sisa, mana yang dahulukan? Yang lebih dekat. Gitu. Ya, yang lebih dekat. Kecuali nanti ya, saudara seibu. Kalau saudara seibu itu punya bagian tertentu, termasuk ahlul furud. Ya, atau ashab al-furud. Bukan dapat asobah. Kalau saudara seibu. Nah, kalau saudara sebapak dapat asobah. Taib. Wa hadza huwal murad biqaulihi wali aula rajulin zakar. Inilah maksud dari sabda Rasul, yang diutamakan itu adalah ya dari pihak laki-laki. Nah, yang diprioritaskan adalah dari laki-lakinya. Ai aqrabuhum jihatan. Jadi yang pertama, yang paling dekat ya jihadnya, yang paling dekat arahnya, apakah arah anak itu lebih dahulukan daripada arah saudara ya, lebih dahulukan lagi dari arah wala. Nah, atau masih semanzilah, atau masih sejihah, maka lebih didahulukan manzilahnya, au manzilatan. Kalau masih searah, maka manzilah yang menjadi perbedaannya. Nah, kalau satu manzilah ya, ada bedanya seperti dalam paman dan saudara tadi, maka dibedakan au kuwatan, dari sisi kekuatan kerabatnya. Yang sekandung ya, sekandung berarti kan seibu si bapak lebih didahulukan daripada sebapak. Nah, ala hasbi hadza tertib, ini sesuai dengan urutan yang sudah disebutkan tadi ya. Wa alima min hadza, atau wa ulima min hadza, maka diketahui dengan dasar ini, anna sahibal fardi muqaddamun ala alal asibi fil bidaati. Atas dasar ini, maka orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu dalam faraid yang tadi ada 6, fulan dapat setengah, fulan dapat 1/6, fulan dapat 2/3. Nah, orang-orang yang dapat itu ya muqaddamun, itu lebih didahulukan, diberi dulu ya fil bid'ah, di awal pembagian waris. Wa annahu In istagraqat al-furud at-tarikata saqata al-asib fi jami'i masail faraid. Karena ya, kalau semuanya sudah terbagi dari harta warisan ya, dan ternyata warisannya sudah habis ya, maka asobah tidak mendapatkan dalam segala kasus dari pembagian warisnya ya. Hatta fil himariyah, kata beliau, walaupun dalam masalah al-himariyah. Nah, masalah al-himariyah ini dari kata himar, himar itu keledai. Masalah al-himariyah terkait dengan saudara kandung, terkait dengan saudara seibu sebapak. Nah, ini terkait dengan saudara seibu sebapak ya, al-himariyah. Nah, ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, istilah himariyah atau disebut dengan istilah al-hajariyah. Nah, beliau menyebutkan di sini masalah himariyah itu wahya ma idza khallafat zaujan wa umman ya wa ikhwat wa ikhwata li'um wa ikhwata asyqa. Kalau ada seorang yang meninggal, meninggalkan suami, kemudian meninggalkan ibu, ibunya masih hidup, suaminya masih hidup, gitu. Berarti yang meninggal perempuan kan? Nah, seorang perempuan, ini kasus himariyah. Seorang perempuan meninggalkan suami, meninggalkan ibu, nah, dan meninggalkan saudara seibu, juga meninggalkan saudara-saudara sekandung, seibu sebapak. Jadi empat ini. Maka faliz zauj, untuk suami ya an-nisf, dia mendapatkan setengah. Walil um as-sudus, bagi ibu mendapatkan seperenam. Wali ikhwah lil um as-sulus, untuk saudara seibu mendapatkan sepertiga. Ya. Baik. Maka habis asyqa, tidak kebagian gitu. Fahaula ahlu furud alhaqna bihim furudahum. Sekali lagi dalam masalah ini ada apa? Perselisihan ya di kalangan para ulama. Nah. Dan yang lebih kuat insyaallah taala sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini. Fahaula ahlu furud, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ya bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna bihim furudahum. Kita berikan dulu nah bagian-bagiannya mereka. Wasaqata al-asyqa. Nah, maka saudara-saudara sekandung, sebapak, seibu gugur. Kenapa? Karena dia mendapatkan asobah, sedangkan ya, saudara seibu dia mendapatkan furud. Ya, dia mendapatkan furud. Karena ashab al-furud dari kalangan laki-laki itu sedikit. Ya. Bapak ya. Ini yang mendapatkan ahli menyamakan bagian-bagian yang tadi kita hafal, setengah, seperempat, seperdelapan ya, yang mendapatkan angka-angka itu dari laki-laki, bapak, bapak mayit ya, bapak orang yang meninggal, kemudian kakek. Nah, berikutnya adalah saudara seibu. Dan terakhir adalah suami. Jadi dari pihak laki-laki itu yang mendapatkan apa? Yang mendapatkan bagian tertentu. Adapun sisanya ketika ada anak laki-laki ya. Nah, saudara sekandungnya itu mendapatkan sisa. Itu mendapatkan apa? Sisa. Ya, mendapatkan asabah. Nah, dalam kasus ini ternyata mendahulukan saudara seibu daripada saudara sebapak seibu. Ya, daripada saudara sebapak seibu. Beda dengan hadis tadi? Beda. Ya, karena saudara seibu mendapatkan ya, ahlul furud. Ya, ashab al-furud termasuknya orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa dilihat dalam surat An-Nisa. Ya. Baik. Qala rahimahullah, li'annahum ashabat, karena ya, saudara sekandung, mereka mendapatkan sisa saja. Wa hadza wasahi li adillatin katsiratin. Ya, hadza awdahuha. Ini dari pendapat yang paling benarnya. Nah, dan ini yang paling jelasnya. Nah, karena ada perselisihan dari kalangan para ulama dalam masalah ini. Qala rahimahullah. Kemudian beliau berikutnya menjelaskan, wa yustadallu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'idha bi ahliha. Bisa berdalil dengan sabda Rasul ini, ala annal furudha idza kathurat wa tazahamat wa lam yahjub ba'duhum ba'dha fa innahu ya'ulu lahum. Berkata rahimahullah, dengan hadis ini ya, ini bisa dijadikan dalil bahwa ashab al-furud, orang-orang yang mendapatkan bagian-bagian tertentu, apabila kathurat wa tazahamat, harta warisan ternyata sedikit ya, harta warisan ternyata apa? Sedikit, tidak cukup untuk dibagikan. Nah, walam yahjub ba'dhum ba'dha, dan tidak saling menghalangi salah satu dengan yang lainnya. Ya. Maksudnya semuanya dapat seharusnya. Fa innahu ya'ulu lahum. Tapi ternyata ya, itu melampaui dari harta yang ditinggalkannya. Ya. Wa tanqusu furuduhum bihasbi ma 'alat bihi kadduyun idza adallat ala mujibatil gharimi allati la takfi lidainihim. Ini akan terus dikurangi sesuai dengan hak yang mereka dapatkan. Ya. Nah, seperti halnya ternyata si mayit punya punya hutang yang memang itu jelas sekali ya. Ada hutang dan memang ada bukti-bukti dia memiliki hutang. Ya. Itu tidak dicukupi dengan harta yang dia miliki dari harta warisannya. Maka fa innahum yu'tuna biqadri duyunihim wa hadza minal adli. Maka ahli waris itu harus membayarkan hutang dari si mayit tadi sesuai dengan bagian hartanya. Sesuai dengan bagian pembagian hartanya. Nah, oleh karena itu kalau ada saudara ya, ada saudara, nah ketika saudara itu kaya ya kita bantu ketika mereka membutuhkan kita. Kenapa? Ya, karena ketika dia meninggal pun banyak hutangnya, kita pun kebagian untuk membayarnya. Ya, jangan sampai kita apa? Ada hasad dan yang lainnya. Nah, baik. Ketika saudara kita nah melakukan riba dan semisalnya, maka kita ingatkan, seandainya dia bangkrut dan kemudian banyak hutang, maka kita pun akan mendapatkan bagiannya, harus membayarnya nanti kalau memang dia terlilit hutang, karena kita sebagai ahli warisnya. Baik. Fakullu mustarikin, kata beliau, fistihqaqi syai'in la yumkinu an yakmula likulli wahidin minhum. Kalau kondisinya seperti ini, maka orang yang harus mendapatkan warisan itu tidak mungkin untuk mendapatkan bagian secara sempurna dari bagian warisnya. Nah, walaysa li wahidin minhum maziyata taqdimin. Tidak ada yang mendapatkan spesialisasi itu didahulukan, itu didapat warisannya. Ya, itu orang ini dapat warisannya sedangkan yang lain enggak usah dulu, enggak ada. Fa innahum yankusuna ala qadri istihqaqihim. Maka kalau punya hutang, dikurangi sesuai dengan keberhakan dia mendapatkan warisan dari mayit tadi. Ya, wa dzalika fil hibat wal wasaya wal auqaf wa ghairiha. Ini terkait kalau si mayit sudah menghadiahkan dari hartanya atau mewasiatkan dari hartanya atau mewakafkan dari hartanya. Jadi artinya ketika sudah melakukan ini, maka didahulukan apa hal-hal yang sudah dia berikan sebelum dia meninggal. Ya. Kama an-nazaid lahum bi qadri amlakihim wa istihaqihim. Sebagaimana az-zaid tambahan, maksudnya az-zaid ini tambahan ketika ada ashabul furud, orang-orang yang wajib mendapatkan warisan. Ya. Dia sudah mendapatkan haknya, fulan dapat setengah, ini dapat seperdelapan, ini dapat seperenam. Sudah dapat, ternyata harta masih sisa. Maka yang sisa tadi az-zaid dibagikan lagi ke mereka kalau tidak ada asuhan. Kalau tidak ada anak, anaknya sudah enggak ada duluan, sudah pada meninggal duluan misalkan, atau tidak punya anak. Ya. Bapaknya sudah meninggal duluan, saudara-saudaranya memang tidak punya, dia anak semata wayang. Kan gitu. Tidak punya asobah dia, maka sisa dari harta yang dibagikan dibagikan lagi kepada ashabul furud. Ya, ini adalah keadilan. Ya, ini adalah apa? Keadilan. Nah, jadi kalau punya hutang ditanggung juga oleh semuanya, bayar dulu hutang. Nah, hutang mayit, ya, baru dibagikan harta warisannya. Begitupun kalau lebih, ada lebih, tidak punya harta waris, tidak punya asobah, maka itu pun akan kembali kepada ashab al-furud. Ya, kembali lagi kepada ashabul furud. Nah, alhamdulillah. Baik, qala rahimahullah wa yatulul haditsu annahu idza lam yujad sahib, idza lam yujad sahibu fardin fal malu kulluhu lil asobah ala hasbi tartibis sa'idati. Maka dengan pemahaman seperti ini, hadis ini menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat ashab al-furud, ada seorang meninggal, ya, seorang meninggal, bapaknya sudah enggak ada, kakeknya sudah enggak ada, kakek nenek sudah enggak ada, ibunya sudah enggak ada, ya, nah, saudaranya sudah enggak ada, mungkin tidak punya saudara, suami atau istri pun sudah meninggal duluan, ya. Yang ada hanya anak atau yang ada saudara atau ada paman. Nah, seperti yang sudah sebutkan tadi, empat golongan itu yang ada itu, maka harta warisan, ya, untuk orang yang hanya mendapatkan asobah semuanya kembalikan kepada mereka, karena ashabul furudnya tidak ada. Ya, ashabul furudnya apa? Tidak ada. Kemudian sebaliknya, beliau menjelaskan sebaliknya. Wa kadzalika yadullu ala annahu idza lam yujad illa ashab al-furud. Kalau ketika dibagikan harta dari si mayit tadi, ya, tidak ada yang mendapatkan asobah kecuali orang-orang yang mendapatkan ashab furud saja. Ya, wa lam yujad asibun, tidak ada yang mendapatkan asobah. Fa innahu yuraddu alaihim ala qadri furudihim. Maka harta balik lagi kepada ashabul furud, dibagikan lagi sesuai bagian mereka. Ya, kama tu'alu alaihim, sebagaimana, ya, kalau punya hutang juga dibebankan kepada ahli warisnya. Ya. Mayit punya hutang, ya, dibebankan kepada ahli waris. Sebagaimana ahli waris dapat harta warisan, ketika mayit punya hutang dapat kewajiban untuk membayar hutang-hutang. Kenapa? Kalau mayitnya kaya, dia dapat bagian harta warisannya. Nah, li'anna minal hikmati fardul furudi wa takdiriha antabqa al-baqiyatu lil 'asibi. Karena termasuk dari hikmah, ya, termasuk dari hikmah. Orang-orang yang mendapatkan bagian-bagian tertentu, ya, tetap mendapatkan bagian-bagiannya, nah, dan sisa dari harta warisan itu untuk para ashabahnya. Kalau kata beliau, fa in lam yujad rudda 'alal mustahiqin bi adami al-mazahim. Kalau memang masih tersisa dan tidak ada ahli ashabahnya, maka diberikan kepada yang berhak, yang mendapatkan furud muqaddarah tadi, ashab al-furud, ya, bi adami al-mazahim, karena ketika itu tidak ada al-mazahim yang tadi, tidak ada tazahum, hartanya cukup untuk dibagikan. Maka kalau sisa, ya, terus dibagikan lagi kepada yang berhaknya. Qala rahimahullah. Nah, kemudian beliau melanjutkan. Nah, sampai sini selesai pembahasan hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Berikutnya membahas hadis yang keduanya, ya, yaitu dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Qala rahimahullah, wa yadullu al-hadithu ala sihhati al-wasiyati li ghairi al-warithi. Dalam hadis yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa sahnya memberikan wasiat kepada selain ahli waris, ya. Selain ahli waris banyak, mereka seperti anak asuh, ya, anak asuh. Ini, ya, bukan ahli waris, bukan. Atau orang lain yang mengurusi dia, ya. Sudah tua, renta, tapi kaya raya, anaknya tidak ada, yang ada saudara-saudaranya yang ngurus, tetangganya. Bisa saja dia memberikan wasiat, ya. Nah, dalam hadis itu menyebutkan bahwa boleh wasiat kepada selain ahli waris. Lakin fi dzalika tafsil. Akan tetapi dalam masalah ini ada perinciannya. Yang pertama, in kanal musi ghaniyan wa yad'u warasatahu aghniyan ustuhibbat. Kalau orang yang meninggal itu kaya raya, dia meninggalkan ahli warisnya juga kaya raya, maka ini mustahab, sangat disukai kalau wasiatnya itu dilakukan. Beda kondisinya yang kedua ini. Yang kedua, wa in kana faqiran wa warasatuhu yahtajuna jami'a mirathihi li faqrihim wa kathratihim. Kalau seandainya orang yang meninggal itu ternyata miskin, ya, dan ahli warisnya memang membutuhkan seluruh harta warisannya karena memang mereka juga miskin, atau, ya, yang mendapatkan warisannya banyak, ya, fal aula lahu alla yusa, maka yang lebih utama jangan memberikan wasiat, bal yada'u malahu li waratsatihi, dibiarkan hartanya untuk ahli warisnya. Amma al wasiyatu lil waris, adapun wasiat untuk ahli waris, fal haditsu dalla ala man'iha, dalam hadis ini menunjukkan adanya larangan. Wa ulila dzalika biqaulihi innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin. Berdalil dengan hadis ini. Nah, tapi nanti beliau akan menyebutkan ada pengecualian. Faman awsa liwarithin faqad ta'adda hududallah. Kalau ada yang berwasiat tapi ternyata ke ahli warisnya, maka ini sudah melampaui batasan-batasan Allah. Wafadala ba'dal waratah ala ba'd, dia sudah melebihkan bagian yang telah ditentukan oleh Allah, dia lebihkan dengan sengaja. Sawa'an waqa'a dzalika ala wajhi wasiyyah awil hibah li warith. Sama saja caranya, apakah dengan cara memberikan wasiat atau dihadiahkan kepada ahli warisnya. Kama huwa ittafaqal ulama, sebagaimana ini disepakati oleh para ulama. Au ala wajhil waqfi, atau dengan cara mewakafkan kepada si fulan, kepada ahli waris. Bithuluthihi ala ba'di warasatihi. Walaupun itu sepertiga, tapi memang ahli warisnya. Ya. Harta warisannya tetap tidak boleh. Wa syadda ba'dhum bi hadzal mas'alah, dan sebagian ulama yang lain salah dalam masalah ini. Fa ajazaha, mereka tetap memperbolehkan. Wa huwa munabih bila fil hadits wa ma'na. Ini sangat bertentangan dengan makna dan lafaz hadits yang kita baca ini. Berikutnya pengecualian, wa amma al wasiyatu lil ajnabi au li jihati ad-diniyah. Adapun ya, wasiat kepada selain ahli waris, ya, atau wasiat wakaf untuk urusan agama, fatajuzu bi tsuluthi fa aqal. Ini boleh sepertiganya atau kurang dari sepertiga. Walaupun diserahkan kepada kerabat, ya, diserahkan kepada ahli waris. Ini saya wakafkan tanah ini, dipegang oleh si fulan. Tidak mengapa. Wa amma zada ala tsuluts, kalau lebih dari sepertiga, yatawaqqafu ala ijazatin waratsah. Maka ini bisa dilihat dari ahli warisnya, boleh atau tidaknya, meridai atau tidaknya, mengizinkan atau tidak, kalau lebih dari sepertiganya. Nah, jadi alhamdulillah selesai.